بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Qala al-Imam al-Barbahari rahimahullah wa salatu ala man mata min ahli al-qiblati sunnah al-marjum wal-zani wal-zaniya wal-ladhi yaktulu nafsah wa ghairihim min ahli al-qiblah wa sakran wa ghairihi as-salatu alayhim sunnah. Sholat atau mensolati orang yang meninggal, di mana orang yang meninggal ini masih bagian dari ahli Islam, bagian dari ahli kiblah, maka yang demikian ini sunnah, yaitu ini termasuk dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan sunnah mustahab, namun ini bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hukumnya salat terhadap jenazah fardu kifayah. Bukan sunnah namun fardu kifayah. Seperti orang yang dirajam karena berzina, yaitu orang yang muhsan. Siapa itu muhsan? Muhsan itu orang yang sudah pernah menikah. Dengan yang serupa. Entah pernikahan tersebut mustamir atau munqati'. Entah pernikahan tersebut berlanjut terus. Ketika dia berzina, dia masih memiliki pasangan. Atau pernikahan tersebut sudah selesai, entah perceraian atau meninggal, kemudian dia berzina. Namun disebutkan oleh para ulama, diantaranya Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala, bahwa muhsan itu orang yang menikah dengan yang serupa, yaitu pertama dia bukan budak, dia orang yang hur, menikah dengan wanita atau dengan laki-laki, tergantung lawan jenisnya, yang juga bukan budak. Nah, ini muhsan. Ketika dia berzina dengan saksi yang jelas, empat orang saksi ini mempersaksikan dengan persaksian yang sama, maka dalam Islam orang ini dirajam. Atau bukan dengan persaksian namun dengan pengakuan. Apabila dia mengaku dalam kondisi dia akil, berakal, wairu mukrah, tidak terpaksa dan tidak dipaksa, dirajam. Ketika meninggal, fardu kifayah untuk disolati. Begitu juga dengan az-zani, az-zaniya yang marjum ini tadi, yang dirajam ini. Atau yang membunuh dirinya dan yang selainnya dari ahlul kiblah. Atau dia meninggal di mana dia seorang pemabuk dan yang lainnya. As-salatu alaihim sunnah. Mensalati jenazah seperti ini sunnah. Yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk di dalamnya ahlul bid'ah. yang dimana kebid'ahannya bukan bid'ah mukaffirah, bukan bid'ah yang merupakan kekufuran akbar. Maka tetap kita mensolatinya. Namun, apabila di situ ada seseorang, entah dia seorang pemimpin, entah dia seorang pemuka, entah dia seorang alim, yang didengar suaranya, dilihat dan diikuti tindak tanduknya serta perbuatannya, boleh dia, bukan seluruh kaum muslimin, namun dia, untuk meninggalkan sholat jenazah orang tersebut. Ya. Dalam rangka agar orang mengetahui bahwa ini, pelaku ini adalah pelaku kemungkaran yang tidak dibenarkan kemungkarannya. Jadi ketika melihat, oh fulan gak mau mensolatkan, memang berarti orang itu orang yang rusak. Walaupun kaum muslimin yang lain tetap mensolatkan. Nah, Rasulullah alaihi salatu wasalam pernah tidak mau mensolati orang yang berhutang. Bukan bid'ah ini, berhutang. Sampai akhirnya ada salah seorang sahabat yang membayarkan hutangnya, baru kemudian Rasulullah alaihi salatu wasalam mensolati. Maka bagaimana lagi dengan ahlul bid'ah. Nah, ya, maka ini tolong dibedakan. Hukum asal dalam atau dari sisi syar'i boleh dan bahkan fardu kifayah. Namun bagi seseorang yang tadi itu pemuka, pemimpin atau panutan yang didengar suaranya, yang diikuti tindak tanduknya, maka terkadang orang ini tidak mau atau tidak boleh mensolati ahl bid'ah tersebut atau yang lainnya. Nah, dalam rangka agar tidak menjadi pembenaran terhadap kemungkaran yang dilakukan oleh orang tersebut. Barakallahu fikum. Atas dasar ini, la iskal, tidak ada iskal. Mungkin di hari-hari ini, ada Abu Asma di sini? Nah. Ya, ada sebagian yang ini kan sekarang pentolannya Ikhwanul Muslimin di Mesir. Siapa? Mursi, Muhammad Mursi. Mantan presiden Mesir. Meninggal katanya dalam penjara, Allahu a'lam. Bagaimana almarhum meninggal? Terus bagaimana boleh enggak kita bertarahum alaih, mengatakan, mendoakan rahmat rahimahullah. Ini disebut adalah Syekh Rabi' al-Madkhali hafizahullah ta'ala, qadiyahnya mirip antara sholat dengan tarahum. Karena sholat juga mendoakan. Ya kan? Sholat jenazah itu kan juga doa. Isinya. Seperti itu. Maka tidak ada iskal. Wa Syekh Rabi', wa Syekh Ubaid, dan para yang lainnya, para salaf, bahkan Rasulullah alaihi salatu wasalam pernah, bukan hanya mubtadi, sekedar orang meninggal dalam keadaan berhutang. Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk mensolati, namun beliau alaihi salatu wasalam tidak mau. Nah, ya, sehingga tidak ada iskal insyaallah. Bagaimana kita mendoakan rahimahullah, boleh atau tidak, seperti itu. Nah, qala rahimahullah wa la yakhruj ahadun min ahli kiblah min al-islam hatta yarudda ayatan min kitabillahi azza wa jal au yarudda syai'an min athari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam au yadhbah li ghairillah au yusalli li ghairillah wa idza fa'ala syai'an min dhalik faqad wajaba 'alaika an tukhrijahu min al-islam. Jadi dalam yafal syai'an min dhalik fa huwa mu'min muslim bil ismi la bil haqiqah. Nah, kata Imamul Barbahari rahimahullah, seseorang itu tidak keluar, seseorang dari kalangan ahlul kiblat Berarti seorang muslim itu tidak keluar dari keislaman sampai dia menolak sebuah ayat dari Al-Quran ataupun menolak apa-apa satu perkara pun yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Dengan penolakan yang jelas menentang. Yang perlu kita ketahui, bahwa dalam beberapa nusus itu tidak terbedakan pada hakikatnya antara wahyu Al-Quran dan wahyu As-Sunnah. Contohnya, Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah menyebutkan tentang kisahnya Barirah budak ingin membebaskan dirinya, akhirnya datang meminta tolong kepada Aisyah. Akhirnya Aisyah mau untuk membeli budak ini dari tuannya. Namun sang tuan mempersyaratkan bahwa wala tetap dimiliki oleh sang tuan. Al-wala, ya, itu berlaku dalam budak tuan. Fungsinya, ketika nanti waris mantan budak ini ketika memiliki harta dan ahli waris yang lainnya kurang atau tidak ada, maka bekas tuannya ini berhak mendapatkan warisan. Bekas tuannya berhak mendapat, termasuk dari ahli waris. Tentunya dengan syarat-syaratnya. Nah, ini sang tuan itu mau menjual budaknya ke Aisyah radhiyallahu anha. Ya otomatis berarti kan seharusnya menjadi budaknya Aisyah. Ya kan? Ketika dibebaskan oleh Aisyah, otomatis seharusnya walaknya yang menjadi milik Aisyah radhiyallahu anha. Kan seperti itu. Ini sunahnya seperti ini. Namun tuannya tidak mau, tetap mempersyaratkan nanti walaknya kepada dirinya. Maka kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan man ishtarata syartan laisa fi kitabillah, ini man ishtarata syartan, barang siapa yang mempersyaratkan sesuatu yang tidak ada dalam kitabullah fahuwa batil, maka yang demikian ini batil. Kita ketahui bahwa hal ini itu sebenarnya datangnya dari sunnah. Nah, masalah wala ini datangnya dari sunnah, bukan dari Al-Qur'an. Namun di sini Rasulullah SAW menyebutkan man ishtarata syartan laisa fi kitabillah, menunjukkan bahwa sesungguhnya sunnah Rasulullah SAW itu satu. Dalam permasalahan wahyu, dalam permasalahan dijadikan hukum, maka la farqa bainal Qur'an wa bainas sunnah, tidak ada bedanya antara Al-Qur'an dengan As-Sunnah, sama. Berarti yang menolak sunnah itu sama dengan orang yang menolak ayat. Tentunya kalau memang sunnah itu sahih, yang pertama. Tentunya kalau memang sunnah itu diamalkan, artinya bukan yang mansukh. Datang hadis sahih untuk suatu hukum atau suatu perkara, sahih, sanadnya jelas, dan memang hadis itu sahih. Tapi ternyata mansukh, ya jelas, tidak diamalkan, mansukh hukumnya. Seperti itu, ya. Artinya orang yang menolak satu hal dalam sunnah Rasulullah SAW, menentangnya, maka kafir. Sebagaimana dia menentang sebuah ayat dalam Al-Quran, kafir. Maka menentang sebuah sedikit pun dari as-sunnah, kafir. Ini hukum asalnya seperti itu. Makanya kemudian digandengkan, atau dia menyembelih untuk selain Allah. Mal hukmu adzabhu li ghairillah. Siapa yang bisa menjawab rinciannya? Hukum menyembelih untuk selain Allah. Apa hukumnya? Man yujib. Siapa yang menjawab? Kak Salman, aina Kang Salman, bukan King Salman ya. Apa hukumnya Kak Salman? Haram, syirik, khalas, satu kata. Ya. Qala akhuna Salman haram au syirik. Sepakat semuanya? Sepakat? Siapa yang tidak sepakat? Naam, Abdul Razak. Hah? Untuk memuliakan tamu? Boleh. Ya, memang memuliakan tamu diperintahkan oleh Allah. Seperti itu. Ya kan? Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim daifahu. Mungkin bisa dikatakan, ya itu bagian dari perintah Allah, kan seperti itu. Sehingga, sepakat dengan Aksalman? Belum. Ah, man. Doktor, endak ya doktor. Haram, minimalnya. Kalau enggak syirik, minimalnya haram. Baik. Hah? Sepakat? Anak punya kambing, mau anak jual, mau anak sembelih. Haram? Bukan karena lillah. Ya anak mau dagang, enggak boleh. Hah? Anak nyembelih karena mau anak jual dagingnya. Enggak ada masuk ibadah sama sekali. Niatannya bukan mau ibadah, bukan apa. Haram? Hah? Sehingga ada rinciannya ya. Nah, di sini dzabah li ghairillah yaitu dzabah ibadah. Sembelihan karena memang untuk ibadah. Nah, ini yang ketika li ghairillah syirik. Namun untuk urusan dunia seperti itu. Nah, ya kambing ya sudah, ikhwan misalnya pengen makan bareng. Nah, sembelih. Enggak ada niatan ibadah ya, pengin kan mubah ya, nah, karena sembelih. Makanya seperti ini tidak haram. Namun seluruh jenis sesembelihan, ibadah atau tidak, itu terkait dengan sebuah ibadah yang sangat besar. Yang apabila di situ tidak terpenuhi ya sudah. Mau jenis sembelihannya untuk Allah atau bukan ataupun untuk dunia, bukan artinya entah untuk dagang atau yang lainnya. Maka ketika kehilangan satu perkara ini, maka seluruhnya masuk dalam kesyirikan. Itu apa? Nah, ahsanta. At-tasmiyah. Ya. Ucapkan bismillah. Ini di situ adalah isti'anah. Kita mengucapkan bismillah, itu ada makna isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah agar dimudahkan, agar dibantu, agar diberi taufik, agar ya. Ketika diucapkannya bismi ghairillah untuk dengan nama selain Allah syirik. Walaupun untuk dagang. Jualan kambing, jualan daging kambing, nyembelihnya sudah memang bukan karena ibadah. Namun dia mengucapkannya dengan nama selain Allah. Selesai. Syirik. Paham tuh ya ikhwan? Nah. Au yusalli li ghairillah. Sehingga yang dimaksud sembelihan di sini yaitu sembelihan ibadah ya. Salat untuk selain nyembelih untuk selain Allah, begitu juga salat untuk selain Allah. Barang faida fa'ala syai'an min dzalik, apabila melakukan sesuatu dari perkara-perkara tersebut, maka wajib bagi engkau untuk mengeluarkan orang tersebut dari Islam. Wajib. Ya, tentunya ini kaidah umum. Kalau sudah terjadi pada orang tertentu, kita harus pastikan dulu. Nah, apabila memang sudah syarat-syaratnya terpenuhi, dia itu ternyata bukan orang gila. Dia ternyata orang yang betul-betul berakal. Ya, dia itu tidak dipaksa. Ya, dia memang pilihannya sendiri. Dia dalam keadaan sadar, bukan mengigau, bukan lagi mabuk. Nah, orang sholat ke patung. Sholat ke patung. Nah, tapi dalam keadaan mabuk, akalnya berarti tidak. Walaupun mabuknya itu sesuatu yang tidak dibenarkan, haram. Namun, orang mabuk kemudian sholat untuk selain Allah, atau sujud kepada selain Allah misalnya, maka ini termasuk udzur. Tidak bisa dikatakan dia kafir, atau melakukan kesyirikan yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau sudah syarat-syarat terpenuhi, tidak ada penghalang-penghalang yang menghalangi dia menjadi seorang kafir, wajib untuk kita mengatakan dia kafir. Kenapa? Ya karena Allah dan Rasulnya yang menyebutkan bahwa mereka ini orang kafir. Kita harus mengkafirkan orang-orang yang Allah kafirkan dalam Al-Quran. Atau Rasulullah kafirkan. Nah, kalau tidak, kita yang kafir. Kalau kita tidak mengkafirkan orang-orang yang Allah kafirkan. Allah mengatakan orang ini kafir, kita mengatakan tidak. Rasulullah mengatakan orang ini kafir. Orang jenis seperti ini kafir. Kita tidak mengatakan kafir. Ya kita yang kafir. Wal'iyadu billah. Paham ya? Sehingga wajib atas engkau untuk mengeluarkan dia dari Islam. Ini kaidah secara umum. Kalau sudah orang per orang ta'yin fulan harus dipastikan dahulu. Tidak boleh kita bermudah-mudahan mengatakan orang ini kafir atau musyrik. Qala wa idza lam yafal syai'an min dzalik, apabila tidak melakukan yang demikian-demikian ini, berarti tidak melakukan pembatal-pembatal keislaman, maka dia mukmin muslim bil ism, la bil haqiqah. Maksudnya gimana? Ya sudah, dia itu kita sebut dia sebagai seorang mukmin dan muslim, penamaannya muslim dan mukmin ada pada dia. Namun untuk hakikahnya, hakikat sebenarnya Allahu alam. Karena kalau sudah main hakikat sebenarnya ya urusan hati. Kita tidak bisa menghukumi hati seorang. Kecuali apa yang telah dia tampakkan. Sehingga hakikat keislaman dia, hakikat keimanan dia. Ini untuk urusannya ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, wallah. Kalau kita melaksanakan apa? Salat berjamaah di masjid. Telat. Sudah selesai. Enggak apa-apa. Kalau yakin nanti akan ada yang datang, enggak ada masalah. Pertanyaannya, datang ke masjid sudah selesai nih jamaah nih. Nah, nunggu yang lain salat qobliyah dulu karena dia tadi mungkin belum salat sunnah qobliyah gitu ya. Enggak ada masalah. Seperti itu. Nah. Iya, di semua salat lima waktu. Boleh. Insyaallah enggak masalah. Bagaimana dengan mensolati seorang munafik? Dan bagaimana kita memfonis seseorang itu munafik? Gak bisa. Munafik itu urusannya hati. Ya. Selama munafik tersebut menyembunyikan kekufurannya, tidak menampakkan kekufurannya, ya sudah kita hukumi dia sebagai seorang muslim. Ya sholat tetap. Nah, kecuali seorang munafik tersebut menampakkan kekufurannya, nah baru kita hukumi, kita vonis dia telah melakukan kekafiran karena pada hari ini jam sekian dia melakukan ini dan itu. Nah, kita hukumi dia kafir karena perbuatan ini yang dia tampakkan. Adapun murni munafik yang menyembunyikan kafirannya, ya sudah. Rasulullah mensolati munafik. Ya, Rasulullah mensolati munafik. Seperti itu. Meninggal, disolat. Nah. Barakallahu fikum. Jadi, kalau sudah munafik itu Kan nifak itu apa? Menyembunyikan, menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Ya gimana kita tahu? Ya. Nah. Baik. Nah, fadhal Abu Asma. Terkait apa? Tasmiyah ya. Lah, yang menyembelih, yang menyembelih. Enggak mencukupkan. Beda, enggak mendengar itu bukan patokan dia tidak mengucapkan. Ya. Bisa jadi mungkin pelan. Selama masih ada kemungkinan-kemungkinan, maka ya sudah jangan terlalu. Kecuali kita yakin memang dia tidak mengucapkan. Hati-hati ya. Tidak mendengar itu belum tentu tidak mengucapkan. Nah. Enggak ada masalah kita ingatkan, Pak, baca bismillah dulu. Namun hati-hati, jangan kita akhirnya masuk was-wasah seperti itu. Harus yakin, karena seorang Muslim itu hukum asalnya sembelihannya halal. Ya, ini sesuatu yang pasti tidak bisa dikalahkan, sesuatu yang pasti tidak bisa dikalahkan dengan sesuatu yang masih sifatnya ada kemungkinan-kemungkinan, nggak bisa. Nah, jadi seperti itu. Barulah. Nah, tadi siapa di sini? Nah. Fadhal Abu Azam. Kufur akbar itu ya pelakunya apabila melakukan kufur akbar, kafir. Dia keluar dari Islam. Kafir. Keluar dari keislaman. Adapun kufur asghar, itu tidak sampai keluar dari keislaman. Ya syirik misalnya. Syirik kecil bersumpah dengan Lat. Atau dengan Uzza seperti itu ya, iya itu juga itu kufur syirik asghar atau kufur asghar seperti itu. Nah seperti itu. Tadi siapa di situ? Abu Salam. Nah, hah? Abu Asma tanya. Iya. Apa harus? Selama jadi begini. Kalau di pabrik itu ada bermacam-macam. Ketika dengan satu pisau itu satu hewan yang tersembelih, maka ketika berulang-berulang terus tetap setiap hewan ya bismillah. Setiap hewan bismillah. Setiap hewan bismillah. Seperti itu. Tapi kalau potongnya itu ada 10, sekali pencet tombol langsung motong bersama-sama, ya cukup sekali pencet tombol, 10 ayam itu tersembelih, ya itu sah halal. Bismillah, 10 itu bersama-sama. Jebretnya itu. Nah, tapi kalau satu-satu, lewat, ya seperti itu, potong, lewat potong, lewat potong. Nah, itu harus setiap anu mengatakan bismillah. Seperti itu. Kalau seorang sudah diketahui kekufurannya, misal sholat kepada patung atau yang lain, kemudian orang tersebut meninggal, boleh tidak kita pastikan dia di neraka? Kalau untuk urusan neraka, ini lebih ketat lagi urusannya. Urusan menghukumi kekafiran karena kita menghukumi sesuai yang zahir. Tapi kalau ada urusannya neraka, ya ini urusan perkara gaib. Seperti itu. Karena seperti ini katanya. Seorang sudah diketahui kekufurannya, misal sholat kepada patung. Ya ini kan masih dipastikan dulu, ya. Ini pun juga masalah kekafirannya nggak bisa langsung kita pastikan. Al-muhim masalah neraka ini lebih ketat lagi, Enggak bisa kita memvonis orang kafir, kemudian juga kita katakan dia pasti di neraka. Nah, karena sudah urusan neraka itu kan banyak hal. Ya tergantung juga dengan perkara yang batin. Seperti itu. Nah, kecuali memang seorang yang kafir, jelas-jelas kafirannya, sudah jelas memang dia bukan seorang muslim, meninggalnya juga sedang melawan kaum muslim, sudah jelas, ini bisa mungkin kita katakan dia di neraka. Nah, tapi yang masih kita lebih berhati-hati. Orang Nasrani atau ahli kitab yang meninggal, kita bisa kita pastikan mereka di neraka. Kita katakan ahlul kitab dan seluruh orang kafir yang lainnya tempatnya di neraka. Tapi kalau sudah satu persatu orang, ya mana kita tahu hakikat sebenarnya. Kecuali tadi itu memang, kecuali memang jelas sekali meninggalnya tampak sekali. Tapi sekedar orang biasa, ini ada orang Nasoro di sini. Ya, kita hidup di sebelahnya rumahnya, dua rumah sebelumnya. Hidupnya dekat lah. Ya, sehari-hari sudah kelihatan dia pergi kerja apa seperti itu, kemudian meninggal. Ya, kita katakan dia meninggal di atas kafiran, ya sudah, enggak boleh disolati, enggak boleh dikubur di pemakaman kaum muslimin. Ya, kita katakan dia meninggal dengan kafiran. Tapi untuk kemudian dia di neraka, itu berarti kita harus tahu 100% bahwa dia itu memang kafir seluruhnya, zahirnya dan batinnya. Nah, siapa tahu dia ternyata sudah ada masuk pin Islam, mungkin sudah bersyahadat, belum sempat disampaikan kepada yang lainnya, masih menyembunyikan keislamannya karena khawatir takut keluarganya misalnya. Sementara dia sudah membaca syahadat di tempat lain. Nah, ini loh. Ya. Yang kita harus, kalau udah urusan neraka ini lebih berat. Nah, seperti itu. Secara umum jelas orang Nasoro kita katakan dia tempatnya di neraka, gak masuk surga sama sekali. Tapi sudah satu persatu ini harus lebih hati-hati. Nah, taib naktafi bihadal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.